membahas konsep-konsep yang kita kenal sekarang, dan memang si konsep ini juga sesuatu yang akan yang lebih banyak digunakan di AWS ya. Nah, jadi kita perlu ada storage yang kalau kita simpan data di dalamnya MP3, kayak MP4, kemudian doc, PDF, XLS dan lain sebagainya, kita simpan di situ akan stay di situ. Ya, akan stay. Nah, kita punya namanya Elastic Block Store. Ya, AWS ini senang banget singkat-singkat. Karena namanya panjang, ya mau nggak mau harus disingkat. Kalau nggak belepotan, nyebutnya aja belepotan. Ya, jadi Elastic Block Store atau EBS. Nah, waktu Anda taruh data Anda di tempat penyimpanan di AWS, nggak usah takut bahwa data Anda nanti akan direplicate. Ya, data Anda nanti direplicate supaya kalau sampai data-data Anda korup, kita bisa restore by system, dia akan langsung restore ya. Jadi Anda nggak usah takut data Anda hilang. Jadi kita memang sudah mempertimbangkan itu. Kemudian pilihannya macam-macam. Ada yang solid state, ada yang magnetic, ada yang hard drive ya. Nah, dulunya saya pikir yang solid state ini lebih bagus daripada yang magnetic, yang hard drive. Ternyata enggak. Ternyata yang solid state ini dia unggul untuk transaksional, jadi I/O tinggi, better pakai solid state. Tapi kalau Anda mau melakukan streaming atau throughput, better pakai magnetic atau hard drive, kayak streaming gitu ya. Itu better, misalnya untuk apa ya? Untuk kayak model kayak ingesting kayak gitu-gitu ya, itu better pakai yang magnetic. Nah. Dari dua tipe ini aja, kemudian ada pembagian lagi. Ada yang general purpose, ini yang regulernya. Ada juga yang premiumnya. Nah, ini kelas supernya lah ya. Kelas spesialnya, lebih cepat, ya lebih kencang ya. Jadi ada pilihannya juga. Kan kebutuhan kita kan macam-macam. Ada yang untuk proyek tertentu, saya pakai yang biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Tapi ada proyek tertentu yang kritikal, kita perlu IOPS tinggi, saya pakai yang premium. Untuk yang magnetic, ada yang reguler, ada juga yang cold. Ya. Yang cold ini yang infrequent access, jarang diakses, ya udah pakai yang lebih murah. Tapi kan tetap tersedia layanannya. Ya. Sekali lagi, ini semua ada pilihan buat Anda. Pilih sesuai dengan use case, implementasi yang Anda mau lakukan. Kemudian si Elastic Block Store ini, Anda bisa naikin atau turunin skalanya on the fly. Ya, on the fly dalam hitungan menit. Jadi on the fly, kemudian nanti dia akan ngikutin, ya. Skalanya akan naik sesuai perintah kita. Dia bisa on the fly Anda naikin atau turunin, nanti kemudian nanti kapasitasnya berubah, ya. Dan kemudian bayar hanya untuk yang Anda pakai. Ya, yang Anda allocate. Nanti Anda bayarnya sejumlah apa yang Anda allocate, ya. Kemudian punya fungsi untuk backup. Nah, jadi waktu Anda bikin workspace atau Anda bikin si environment buat Anda kerja, ini kan si EC2 ya. Ini ada OS dan lain sebagainya, ya. Kemudian ditambah nanti Anda install aplikasi di dalamnya apa segala macam semua. Anda sudah punya working environment yang enak banget, yang cocok banget, yang ideal buat Anda, itu bisa disimpan snapshotnya, ya. Karena semua file-filenya kan ada di sini nih, kan itu si prosesor semua filenya ada di sini. Filenya ini kita bisa buat snapshotnya. Jadi kita buat snapshot hari Senin, kita buat snapshot, ya backup ya. Selasa kita buat, Rabu bisa buat, Kamis buat, Jumat buat, Sabtu totonya ini ada masalah. Sorry, bukan ini. Sabtu ininya ada masalah, tewas karena salah install sesuatu atau kena virus atau registrinya problem segala macam, ada masalah. Gak usah takut. Waktu kita di hari Sabtu, Anda bisa back restore ke point in time. Nah, pasti pilihnya yang paling deket dong, yang paling update, yang hari Jumat. Hari Jumat ini masih oke, ya udah kita restore back ke hari Jumat. Nah, pas waktu kita restore back, semua sistem Anda, operating sistemnya, registrinya, kemudian aplikasi-aplikasinya, konfigurasinya, semua balik lagi, kembali sesuai dengan snapshot yang kita ambil hari Jumat. Kan enak banget, Anda downtime-nya unproductivity-nya minimal banget. Kenapa? Karena sudah terbiasa bikin backup atau snapshot. Nah, kita punya fasilitas seperti itu. Ya. Kemudian kalau perlu dienkripsi, karena Anda berhubungan dengan banyak orang, orang lain juga banyak akses, Anda mau enkripsi, boleh. Enkripsi waktu in transit, lagi perjalanan dienkrip pakai SSL, kemudian waktu nyampe di address juga dienkrip, ya. Bisa pakai yang private, bisa pakai yang public, ya. Oke. Okay. Tadi kita ngomongin mengenai hard disk. Ya, tadi barusan yang IBS itu essentially kita ngomongin hard disk. Kalau yang kayak yang di cloud ada nggak? Sekarang kan banyak tuh layanan cloud storage, banyak banget yang kita banyak pakai ya. Ada kayak Dropbox dan lain sebagainya. AWS juga punya, namanya S3. Nah, kita punya S3 ini, si online storage-nya ini kita pakai untuk jadi satu komponen yang bisa diintegrasikan dengan solusi Anda. Jadi waktu Anda develop aplikasi, Anda perlu layanan online storage, pakailah S3. Ya. Kalau di S3 ini, dia sifatnya itu object storage. Object storage itu nggak bisa diedit, nggak bisa diupdate kayak block storage. Block storage itu yang sebelumnya, yang hard disk. Ya. Kalau itu, Anda bisa buka Word document, ketik-ketik-ketik-ketik, save. Kemudian ketik-ketik-ketik-ketik, save. Kalau yang ini nggak bisa. Nggak bisa diupdate atau edit. Kalau objek udah naik ke S3, dia nggak bisa dirubah. Antara Anda mau upload yang kedua kali, yang akhirnya mereplace file yang pertama, atau Anda delete, objeknya nggak bisa dirubah-rubah kalau di S3. Ya, memang beda tipe, beda penggunaan. Nah, si apa data yang disimpan di dalam S3 ini, ukurannya tidak terbatas. Berapapun Anda mau masukin, silahkan. Cuman ada service limitation, yang satu objek ukurannya dibatasi hingga 5 terabyte, ya. Dan kemudian untuk data-data yang disimpan di S3 ini, nggak usah takut, nggak akan mungkin hilang, ya. Jadi dia punya ketahanan sampai 11 digit, ya, ada 9 digit di belakang koma. Mengenai durability, artinya apa? Bahwa data Anda nggak akan hilang. Analoginya adalah seperti kayak bumi ditabrak meteor. Nah, itu kan hitungannya jatuhnya dalam hitungan ratusan ribu tahun, ya, puluhan ribu atau jutaan tahun, saya juga nggak tahu lah. Pokoknya jarang banget, hampir nggak mungkin, ya, ketahanannya seperti itu, ya. Jadi data Anda yang disimpan di AWS nggak mungkin hilang karena durability-nya tinggi. Dan kemudian ketika Anda buat tempat penyimpanan itu, kita bisa kasih aksesnya granular. Bisa beda-beda. Si A bisa akses yang mana, si B bisa akses yang mana, kemudian yang bisa diakses apa aja, action yang dilakukan apa aja, kita bisa buat itu berbeda. Oke. Okay. Fungsionalitas inti dari Amazon S3 karena dia online storage, ya. Nah, kita bisa kasih request, kita bisa kasih permintaan, kita kasih request get melalui app, kita panggil API-nya si S3. Waktu kita berinteraksi dengan S3, nanti dia akan kasih respon. Request, respon. Request, respon. Request-nya kan bisa macam-macam, bisa get, bisa put, ya. Bisa get, bisa put, bisa push, bisa macam-macam, ya. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu, ya. Nah, si S3 ini nanti kita gunakan sebagai suatu storage untuk menyimpan dan mengambil data, ya. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa si S3 ini bukan file system, bukan seperti apa yang kita temukan di komputer kita ada file systemnya, ya. NTFS yang kayak begitu, bukan FAT dan NTFS, ya. Dia cara penyimpanannya dia berbeda. Oke. Okay. Nah, kemudian kalau gitu penggunaan S3 itu buat apa ya? Use case-nya, ya. Use case-nya bisa untuk cadangan atau penyimpanan atau log. Anda bisa simpan di sini, backup bisa disimpan di S3, apalagi kalau ingat bahwa unlimited. Oh, asik banget kalau dengar yang namanya unlimited, kan asik banget tuh. Anda bisa simpan sampai ukuran berapapun. seberapa pun jumlahnya Anda bisa disimpan di S3 ya. Dan kemudian yang menarik si S3 ini dia bisa untuk hosting aplikasi. Jadi kalau misalnya Anda taruh web statik di dalam S3, S3-nya ini bisa dikonfig supaya dia bisa bisa render, dia bisa baca si file-file web statik kayak HTML, CSS, JS dan lain sebagainya dia bisa baca kecuali server side. Ya, kecuali server side scripting dia nggak bisa baca. Jadi dia bisa hosting aplikasi. Bisa juga taruh media di situ. Kayak MP3, MP4 bisa ditaruh di situ ya. Kemudian bisa juga untuk taruh software di dalam sini, boleh juga, nggak ada masalah. Kadang-kadang juga si S3 ini dijadikan repository, ya, dijadikan tempat penyimpanan kalau kita misalnya mau download software atau misalnya komponen-komponen atau package gitu ya, kita bisa taruh di S3, ya. Jadi fungsinya macam-macam, ya, fungsinya macam-macam si S3 ini, ya, multifungsi, ya. Nah, si S3 ini jadi dia bukan hanya sekedar bucket penyimpanan ya, dia on demand, dia dibuatnya berdasarkan permintaan. Kemudian juga ada versioning. Ada versioning ini tujuannya kalau misalnya si S3 ini, karena si S3 ini kan nanti diakses oleh banyak orang. Oleh banyak orang, ini ada banyak orang. Kemudian diakses ke tempat yang sama, kadang-kadang orang suka saling nggak sengaja dia nge-replace objeknya punya orang lain atau nggak sengaja dia delete. Nah, supaya nggak kejadian kayak gitu, kita buat versioning. Ya. Jadi kalau ada orang lain, misalnya ini ada flower.jpg gitu ya. Ada satu orang dia upload flower.jpg dan kemudian yang kedua dia juga sama. Dia upload juga flower.jpg. Wah, kalau kita nggak pakai versioning, berarti kan nanti yang satu akan menimpa yang lain. Nah, kalau kita aktifkan versioningnya, nanti begitu satu orang dia upload flower.jpg, nanti dikasih version. Dan kemudian yang berikutnya, dia juga upload, dia akan dikasih version yang berikutnya. Jadi nggak akan saling timpa. Ya, ini penting. Karena nanti si S3 ini kita bisa peruntukkan, terutama kalau misalnya Anda punya satu sistem kayak model B2C, business to consumer, nanti yang pakai bisa ratusan atau ribuan orang, atau ratusan ribu atau jutaan malahan. Nah, bayangin kalau jutaan orang itu dia nyimpan file, nah, pasti kan ada kemungkinan untuk dia menyimpan nama filenya sama. Makanya kita harus pakai versioning. Ya, sekali lagi si S3 ini bisa hosting situs web statik, dia bisa render, ya. Kemudian, nah si S3 ini dia ada tata cara untuk pengelolaannya. Ada yang namanya life cycle policy. Jadi untuk file-file atau objek-objek yang udah jarang dipakai, kita bisa pindahin ke storage lainnya yang lebih ekonomis. Ya, karena sebenarnya si S3 ini sifatnya adalah ROM. Sifatnya adalah ROM. ROM ini singkatan dari kita write once, read many. Salah-salah, bukan ROM. WORM. Kita tulis write once, read-nya many. Kita tulis sekali, tapi read-nya itu sering banget. Ya, read-nya itu sering banget. Nah, karena sifatnya itu berarti si S3 ini sifatnya aktif. Nah, untuk objek-objek yang sudah kurang aktif, kita bisa pindahin ke storage lain yang lebih ekonomis. Contohnya apa? Contohnya Glacier. Jadi karena si S3 ini sifatnya write once, read many, dia kan aktif banget. Nah, jadi kalau sering masih banyak yang akses, kita taruhnya di S3. Tapi sayangnya S3 itu harganya ya sedikit lebih mahal daripada temannya, ini saudaranya, si Glacier. Nah, kalau misalnya udah jarang diakses, ya misalnya udah jarang diakses, ya udah kita pindahin kalau umurnya udah di atas 30 hari, kita pindahin ke S3 Glacier. Manfaatnya apa? Manfaatnya kita dapatnya lebih murah dong. Ya kan? Nyimpen storage, kalau ngirit juga kan lumayan. Kalau file kita cuma satu, kalau filenya banyak, kan repot. Ya. Dan kemudian sesudah dari sini, kalau sesudah 5 tahun, baru kita delete. Nah, ini mekanismenya, mekanisme ini bisa di set up di life cycle policy. Life cycle policy. Ya. Si life cycle policy ini nanti Anda yang set up, bukan AWS. AWS nggak boleh ikut-ikutan ngurusin kayak beginian. Bahaya. Karena kita kan nggak tahu peruntukannya seperti apa. Dan AWS juga nggak punya akses ke situ, deng. Ya. Jadi Anda bisa atur sendiri skenario-nya seperti apa untuk manage data-data Anda. Nah, apa itu Glacier? Dia pengarsipan. Lebih murah, biaya rendah. Kemudian ini bisa sebagai storage untuk jangka panjang. Ya. Nah, kemudian ini bisa dipakai siklus aktif ini life cycle policy-nya mindahin dari S3 ke Glacier. Nah, ini yang tadi saya ceritain, life cycle policy. Setelah berapa lama pindah, setelah berapa lama dia pindah. Nah, si Glacier ini karena dia modelnya archiving, kalau Anda mau ambil ada syarat. Ada retrieval time. Ada retrieval time. Retrieval time-nya mau yang mana? Yang standar 3-5 jam. Kalau mau yang bulk, itu 5-12 jam. Kalau mau yang cepat, Anda bisa pakai yang 1-5 menit. Tapi yang 1-5 menit ada extra cost. Ya, yeah, ada extra cost. Kasus penggunaan Amazon S3 Glacier, use case-nya apa aja? Bisa untuk nyimpan media, untuk arsip juga bisa, ya. Untuk data retention, yang apa data retention untuk regulasi compliance itu juga bisa. Untuk nyimpan data-data ilmiah bisa juga. Untuk preserve data-data digital bisa juga. Untuk nyimpan tape storage bisa juga kita simpan di sini di Glacier, ya. Kemudian di Glacier ini nanti waktu kita masukin ke Glacier, di waktu sifat waktu kita simpan file kita di Glacier ini sesudah jadi archive, dia akan dikunci, ya, dia akan ada locknya, ada kuncinya. Ya, waktu si objek itu dia masuk ke Glacier, dia nanti akan jadi immutable. Ya, dia nggak bisa diapa-apain. Ya, dikunci. Kecuali kalau misalnya Anda retrieve, udah di luar, Anda mau rubah-rubah, silakan. Tapi kalau di Glacier, dia sifatnya immutable. Nah, tadi kan saya udah mention mengenai S3 dan juga Glacier. S3 dan Glacier. S3 dan Glacier ini baru salah dua dari member family-nya S3. Karena sebenarnya si family member-nya S3 itu ada banyak. Yang tadi kita bahas itu yang standar. Kemudian yang tadi yang keduanya kita bahas itu ada Glacier. Nah, sebenarnya ada saudara-saudara yang lainnya. Ada yang di tengah-tengah. Ya, ini ada yang bungsu, ada yang sulung. Ada yang di tengah-tengah juga. Namanya infrequent access. Atau akses jarang. Ya. Kadang-kadang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia suka aneh ya, akses jarang. Ya. Akses jarang, jarang ketemu gitu ya. Ini infrequent access, ya. Ini jarang ketemu, jarang diakses. Kemudian ada lagi satu lagi saudaranya namanya akses jarang tapi satu zona S3. Ya, apa sih satu zona S3? Karena pada umumnya gini, untuk setiap zona yang untuk setiap saudara-saudara yang lain ini selalu dia punya backupnya 3 zone. Ini 3 zone, ini juga 3 zone, ini juga 3 zone, ini 3 zone, ini backupnya. Ya, backupnya 3 zone. Tapi kalau Anda mau yang lebih ekonomis, ya udah disediain satu alternatifnya untuk backup, Anda ditaruhnya di satu zone. Nah, dapatnya apa? murah, dapatnya kemurahan, ya dapat apa biayanya lebih murah. Oke. Nah, kemudian selain itu ada yang namanya intelligent tiering. Intelligent tiering itu kita pilih tieringnya antara S3 standar dengan Glacier. Nanti dia pakai fasilitas life cycle policy, dia pindah-pindahin. Kalau sering dipakai, pindah ke S3. Kalau jarang dipakai, dia balik lagi ke Glacier. Jadi ini si saudara ini, dia paling pinter. Dia punya intelligensi. Dia smart, jadi dia dia lebih smart yang lain, dia punya kemampuan lebih. Nah, kitanya kan diuntungkan. Dari sisi performance sama cost, dua-duanya terjaga. Ya. Kemudian ada lagi yang paling bungsu, ini baru baru lahir. Bukan baru lahir lah. Pokoknya ini yang paling ujung, ini ada Glacier Deep Dive. Ya, Glacier Deep Dive ini ya ini untuk penyimpanannya jangka panjang. 7 sampai 10 tahun. Oke. Nah, nanti contoh arsitekturnya seperti ini. Waktu Anda mau bikin satu solusi, Anda tentukan, oh saya mau pakai compute-nya apa? Ingat, pilih instance type-nya. Purpose-nya juga kan kita di depan udah belajar. Ada yang general purpose, compute optimized, memory optimized, storage optimized, dan lain sebagainya. Kemudian pilihan kita, oke, storage-nya mau apa? Ya, yang pasti yang deket-deket dulu. Hard disk-nya apa? Kita pasang. Ada macam-macam kan? Ada yang SSD, ada yang magnetic. Ya, mau yang proficient atau yang biasa aja. Kemudian perlu online storage nggak? Kalau perlu online storage, kita pakai S3. Kemudian perlu database nggak? Kalau pakai database, kita pakai database. Ya, nanti dari user waktu mau connect ke sini, nanti harus lewat satu pintu untuk masuk ke area network kita. Ini area network kita, kita punya satu pintu gerbang. Jadi nggak boleh banyak pintu. Ada harus pakai satu pintu saja. Oke, lanjut. Mengamankan data. Tadi kita udah bahas semua mengenai kita coba mau buat satu project, ya kan? Satu project. Udah kita bikin planning, udah tahu tadi barusan kita buat arsitekturnya kayak begini, ya. Nah, sekarang gimana cara kita amanin? Yang pertama diamaninnya dari networknya dulu. Jadi sebenarnya networknya ini juga berfungsi sebagai logical isolation. Sebagai logical isolation. Penanda ada batas-batasnya. Siapa yang boleh masuk, siapa yang nggak boleh masuk. Logical isolation. Ya. Jadi ini dari AWS Cloud. Ya. Kemudian di sini ada wilayah. Ini region. Ada region. Di dalam region kita masukin VPC. Nah, begitu Anda buat VPC, Anda buat networknya, nanti Anda dapat IP range. IP range-nya gede banget. Nah, IP range-nya itu nanti kita assign untuk resources-resources yang kita pakai. Nggak berhenti sampai situ. Jadi, di dalam VPC ini nanti kita bangun subnet. Dibagi-bagi dong. Karena IP range yang di VPC ini rentangnya masih cukup besar. Jadi, bagi-bagi. Ada subnet tertentu. Ada subnet yang lain, ya. Kenapa di sini disebut public, ada yang private? Jadi kita kayak membangun rumah, ada bagian area untuk public, ada area untuk private. Kayak rumah kita juga kan ada pekarangan, ada ruang tamu, ada ruang makan, ada ruang keluarga, ada kamar tidur. Ada area private, ada area public. Jadi kita bagi-bagi dan kemudian sesudah kita bagi-bagi per ruangan, barulah nanti instance kita ditaruh di dalamnya. Jadi ada hierarkinya. Nah, kita buat satu persatu ini hierarkinya. Oke, udah gitu, baru kemudian kita lihat perlu nggak connect dengan sistem yang lain. Ya, connect dengan internet contohnya, atau connect juga dengan on-premise, dengan legacy kita, Anda bisa lakukan seperti itu. Oke, nah, kemudian, setelah kita buat satu logical isolation, kita udah bagi-bagi, compartmentalize, ya. Kita bagi-bagi, kita secure lagi. Kita secure lagi dengan kita pasang firewall. Kita pasang firewall, ya, atau grup keamanan, ya. Jadi kita buatin firewallnya. Firewallnya itu nanti akan menjaga si instance-nya. Firewallnya itu namanya security group, ya. Makanya terjemahannya jadi grup keamanan, security group. Kalau Anda search ini di Google nggak akan dapat. Ini namanya security group. Ya, security group. Namanya security group, ya. Jadi ada security group A, security group B, security group C. Ya, ada security group A. Nah, ini yang akan mengizinkan akses ke resources-resources kita. Jadi kalau kita itu gambarinnya kayak gini. Ini bangunannya, instance ini bangunannya, dan si security group ini pagernya. Prinsipnya, bangun pagernya dulu, baru Anda bangun bangunannya di dalamnya. Ya, jangan sebaliknya. Ada best practices, pagernya dibangun dulu, baru Anda bangun bangunan di dalamnya. Nah, si security group ini dia yang akan mengizinkan inbound, outbound communication dari dalam dan keluar si instance-nya. Ya, jadi kita bisa define. Nah, dari sini kan udah kita batasin. Nggak sembarang orang boleh masuk. Ya. Nah, si security group ini dia punya aturan. Ya. Pada waktu dibuat, ya, pada waktu dibuat itu sifatnya dia tertutup. Ya, sifatnya tertutup. Jadi waktu default itu enggak ada lalu lintas masuk boleh. Enggak ada inbound. Jadi inbound enggak boleh, sifatnya private. Tapi kalau keluar boleh. Ya, in enggak boleh, kalau keluar boleh. In enggak boleh, kalau keluar boleh. Ya. Nah, nanti kita yang kasih izin. Nah, ini yang sebelah atas kita kasih izin. Izin untuk masuk. Explicitly. Kita secara eksplisit kasih aturan izin. Boleh nggak si A masuk ke dalam? Kalau kita izinkan, baru dia bisa masuk. Tapi kalau kita nggak izinkan, dia nggak bisa masuk. Ya? Terus, sifat yang lain dari si security group itu dia sifatnya stateful. Stateful ini, kalau misalnya kita udah izinkan masuk dari salah satu IP address, dari salah satu IP address kita izinkan masuk, berarti yang keluarnya juga boleh masuk, keluarnya juga boleh. Sudah masuk, kalau kita udah kasih tahu sama security group, masuk boleh. Berarti si security groupnya asumsi, oh berarti keluarnya juga boleh. Dia menyimpan informasi, kalau IP ini, IP sekian, oh berarti aman. Itu namanya stateful. Ya, kalau udah diizinkan masuk, berarti dia juga diizinkan keluar. Ya. Nah, nanti si security group ini kita implementasi. Implementasinya jadi dalam bentuk kayak layering ya, kayak layering, ada tier-tiernya. Ada tiernya. Tier yang paling depan itu nanti ada tier web. Ya, semua yang berinteraksi dengan internet cuma berhenti sampai sini doang, nggak boleh masuk. Ya, kalau kita lihat di tier web ini yang 10.0.0.0, ya, ini yang tier web 10.0.0.0, ya. Nah, dia ini dia ini bisa terima komunikasi dari internet dari 0.0.0.0. 0.0.0.0 ini internet anywhere. Masuknya via HTTP port 80 dan HTTPS port 443. Berarti bisa masuk ini dari internet masuk ke sini. Ya, udah masuk ya. Kemudian dia juga bisa ngobrol sama 10.0.16.0 ya. TCP port 22, dia bisa remoting. Berarti kita ceritanya punya satu perusahaan di on-prem lokal yang dia bisa remoting juga masuk ke web tier yang ini. Nah, ini dijagain sama si firewall ini. Yang warna garis merah putus-putus hitam dia jagain. Nah, ini si web tier ini, si security groupnya dia jagain. Dia define untuk yang boleh masuk dan yang keluar hanya ini aja. Nah, beda sama yang SGF tier sama DB tier. Nah, yang SGF tier sama DB tier ini sudah bukan di public. Yang web tier ini kan ada di public. F tier sama DB tier ini ada di private subnet. Ada di private subnet. Kalau F tier yang tengah ini, yang di middle ini, dia hanya bisa diakses dari SG web tier. Berarti yang boleh masuk ke SGF tier cuman yang dari sini doang. Dari internet boleh nggak masuk ke sini? Nggak ada tuh di sini. Di sini nggak ada. Ya kalau nggak ada ya berarti nggak boleh. Udah gitu aja, simple. Kalau tidak diizinkan, nggak bisa masuk. Dari SGF tier, dia masuk ke, dari SG web tier, dia masuk ke F tier. Yang bisa komunikasi cuma dari sini doang. Sama satu lagi, bisa di remote dari lokal. Lihat lagi yang DB tier. DB tier, yang diizinkan masuk cuma dari SG F tier. Dari sini cuma boleh masuk ke sini. Portnya, port MySQL database 3306. Ya, ini untuk komunikasi data ke database kita. Ya. Jadi yang diizinkan cuma dari SGF tier. Pertanyaannya, dari web tier mau masuk sini boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Jadi di sistem kita, nanti kita akan buat ini segmented. Kepotong-potong dari depan sampai belakang itu terpotong-potong karena kita udah compartmentalize ya, kita udah bagi-bagi dari depan, nggak bisa tahu-tahunya bablas masuk ke belakang, nggak bisa. Paling kalau sampai ada yang mau iseng aja, paling cuma bisa masuk sampai sini ya, dia nggak akan bisa masuk sampai ke belakang karena kita buat ini segmented, dia terputus-putus. Ya, tujuannya seperti itu. Kita buat kayak tingkat keamanan. Oke? Nah, ini yang tadi kita udah buat, yang kita udah ceritain, ada AWS Cloud, ada region, ada VPC, ada juga perlindungannya, ada subnet public dan lain sebagainya. Kemudian ada bucket-bucket kita. Oke? Kita udah sampai di halaman terakhir modul ini. Kita lanjut ke yang berikutnya ya. Biasanya kalau kayak gini-gini saya nanya, ada pertanyaan nggak? Tapi karena saya ada Mas Weli, untungnya saya ada yang bantuin. Asik. Terima kasih Mas Weli. Ya. Langsung lanjut ini. Bus malam, non-stop, ya. Oke. Kita langsung masuk ke modul 3, membangun cloud. Ya, jadi kita akan lihat ini cloud lebih dari sekedar server dan penyimpanan. Tadi kan ngomong yang fundamental, yang foundational server. Nah, sekarang kita mulai tambah-tambahin nih yang lain. Tambahin yang sudah bukan lagi yang foundational, tapi kita mulai tambahin lagi yang functional. Ya, foundational dan functional. Kemudian sesudah kita tambah-tambahin, kita kontrol. Ya kan, sumber dayanya kita kontrol, nggak boleh. Kita jangan sampai boros. Nah, masalahnya gini, kadang orang pikir suka ada burn finger waktu mereka kena hype pindah ke cloud, suka ada burn finger. Mereka pikir di cloud itu sudah sempurna dan mereka pindahin, contohnya mereka menemukan apa? Satu, ternyata di cloud juga bisa unreliable. Ya. Nah, jadi sebenarnya CTO kita juga bilang, namanya Werner Vogel, CTO kita dia bilang seperti ini, everything will fail all the time. Pertanyaannya, kita punya mitigation plan atau enggak? Mau skala kecil, skala sedang, skala besar, semua akan fail. Termasuk AWS bakal fail. Nah, bukannya kita ngejelek-jelekin platform sendiri, tapi ini fakta supaya Anda realistis di dalam Anda melakukan onboarding ke teknologi cloud. Ya, memang kita kasih tahu, memang jauh lebih reliable, tapi reliable-nya bukan karena kitanya super sakti, bukan, totally wrong. Reliability itu didapat kalau kita punya mitigation plan. Reliability didapat dari situ. Kalau kita punya replication, kalau kita buat redundancy, kalau kita punya contingency, dan lain sebagainya, itu Anda baru dapat reliability. Banyak orang salah paham. Waktu mereka lihat cloud, mereka pikir, udah pasti aman. Kan lebih bagus dari yang gua. Betul, itunya betul. Tapi bukan berarti di cloud itu sudah pasti aman. Cara pemikirannya salah. Nggak seperti itu. Orang CTO kita yang ngomong kok, everything will fail. Baru hari Sabtu Minggu kemarin, sosial media down. Masuk berita kan? Itu segede gitu loh. Sama juga. AWS juga sama. Lapak-lapak sebelah, tetangga-tetangga, sama juga. Jadi, manage ekspektasi saudara. Itu satu. Yang kedua, bahwa ada satu pemikiran bahwa si cloud itu pasti aman, itu salah. Kemudian, yang kedua, waktu Anda pindah ke cloud, udah pasti lebih murah. Secara servisnya, ya, secara si objek servisnya betul lebih murah. Tapi pada waktu Anda onboarding ke cloud, masalahnya Anda nggak tahu hutannya seperti apa, ya kan? Dia prinsipal-prinsipalnya kita masih belum mengerti. Katanya kita cuma pindahin aja, migrate, lift and shift, diangkat, pindahin ke cloud, kemudian pasang situ. Kemudian kita menemukan bahwa ternyata bayarnya lebih mahal. Nah, untuk benar-benar mengerti gimana cara optimize cost dan performance di cloud itu butuh waktu. Nah, yang penting mindset kita benar. Mindset kita benar supaya nanti dengan berjalannya waktu, semakin kita wise di dalam implementasi di cloud, Anda dapat keseimbangannya, dapat equilibriumnya bahwa ketika kita pakai resources di cloud, itu bisa dioptimize, bisa dioptimize, bisa dioptimize, bisa dioptimize. Itu yang penting. Makanya ada dua mindset ini yang berbahaya sebenarnya. Satu, nggak akan mati, udah pasti akan jalan terus. Yang kedua, pasti murah. Betul, tapi untuk sampai ke state itu, Anda perlu pembelajaran. Nah, makanya ada training-training seperti ini. Ya, even kalau misalnya Anda pakai hal yang paling sederhana pun, kalau Anda pakainya tidak sesuai dengan purpose-nya, result-nya pasti beda totally, ya. Nah, kita akan coba lihat tujuan modul ini satu persatu, ya. Lebih dari sekedar server dan penyimpanan. Kita tadi bahasnya server, penyimpanan, very very basic. Nah, ini sekarang mulai di expose, ya. Jadi mulai sifat-sifatnya cloud native seperti apa, menggantikan debt, ya, technical debt-nya hal-hal yang kurang efisien, kurang efektif, gimana cara maximize dan optimize, nanti kita coba akan bahas. Dan kemudian bisa kita innovate nggak, kita innovate di atasnya bisa nggak, ya, nanti kita coba lihat. Project kita yang pertama seperti ini, tadi kan udah dibahas, ya kan, pertamanya waktu kita initiate projectnya kecil lah, ya. Kecil, kebutuhannya hanya minimal seperti ini, tapi kemudian ketika udah jadi, Anda pikir udah nggak ada masalah, ternyata muncul challenge, muncul tantangan. Waktu pengelolaan atau operational, ya, kan harus dimonitor, ya, harus dimonitor. Maksudnya udah ada barangnya, fisiknya, ya harus dimonitor. Kalau kita punya kendaraan, mobil juga, Anda harus periksa oli, Anda harus periksa aki, ya kan? Anda harus bahan bakar cukup atau enggak, ya. Nah, ini harus dimonitor, sama juga seperti yang di cloud. Ini harus dimonitor. Kemudian ada planning untuk fault tolerance. Kalau misalnya ini udah jadi operational dan kemudian jadi bisnis kita, ya, bisnis activity kita, kita harus ada planning untuk menghadapi kegagalan, ya, untuk disaster. Disaster recovery planning. Dan kemudian yang ketiga juga untuk implementasinya seperti apa? Ya, implementasinya seperti apa? Nah, ternyata wah, waktu kita udah punya satu sistem, ternyata muncul aspek-aspek lanjutannya ya. Dikirain udah selesai pekerjaan. Ternyata enggak, muncul aspek lanjutannya. Kemudian, loh, kok tambah lagi? Ada lagi challenge-nya. Challenge-nya menjaga kinerja. Ya, kinerjanya jangan sampai up and down, up and down, up and down seperti itu. Kita maunya stabil, ya, dan bisa diandalkan, reliable. Kemudian scalability, bisa nggak dia scale secara otomatis sesuai dengan kebutuhan? Kalau bisa scalable, kan enak. Jadi nggak merepotkan kita. Kenapa? Kan user nggak bisa dipredik berapa jumlah yang akses hari ini, berapa jumlah akses besok, dan lain sebagainya. Kalau bisa, dianya elastik, bertambah dan berkurang dengan sendirinya. Kemudian pemanfaatan atau optimization, ya, optimization gimana caranya kita manfaatkan semuanya ini secara seimbang, ya, secara seimbang. Gimana caranya? Ternyata muncul lagi tantangan kedua. Ini satu, ini dua, dan belum selesai di database. Harus pengelolaan infrastruktur. Pengelolaan infrastrukturnya gimana? Karena kan tadinya database-nya kita install di sini. Nah, misalnya saya install di sini nih. Ini saya install di dalam sini. Saya masukin. Ada database saya pakai SQL Server. Contoh. Saya masukin ke dalamnya pakai SQL Server. Wah, saya harus di manage nih di database kita. Harus di patching. Terus itu pertanyaannya scalability-nya gimana? Wah, saya jadi tambah pusing dong. Orang saya pengen punya satu sistem ini, tapi ketika sistem ini udah jadi, ada implikasinya dari kita setelah punya sistem ini. Nah, pertanyaannya, ini gimana cara jawabnya? Jangan takut, karena selain kita menyediakan foundational services, kita juga menyediakan functional services yang lain, yang bisa menjawab tantangan-tantangan yang ini, ya. Jadi kita nggak berhenti setengah jalan, AWS nggak berhenti. Kita nggak kasih solusi setengah jalan buat Anda. Nah, baru kita masuk ke sini. Memantau sumber daya AWS. Kalau udah ada objeknya, baru kita bisa pantau. Kalau nggak ada objeknya, apa yang kita mau bisa pantau? Nggak bisa dipantau, kan? Ya, kalau misalnya kita nggak punya mobil, kita nggak mungkin ganti oli. Itu simpelnya, ya. Nah, untuk memantaunya, kita pakai CloudWatch. Ini alat monitoring tools. Dia memantau si sumber daya AWS. Apakah aplikasi yang berjalan di AWS-nya itu berjalan dengan baik? Dia ngumpulin metrik-metriknya, dia kumpulin, ya. CPU utilization berapa? Flow yang jalan di network utilization-nya berapa? Kemudian memorinya berapa? Kemudian ada juga beberapa metrik custom yang kita bisa buat, yang berhubungan dengan aplikasi kita, kita juga bisa kumpulin metriknya. Nah, si CloudWatch ini selain dia ngumpulin metrik, ya, selain dia ngumpulin metrik, dia juga ada alarmnya. Kan kita udah kumpulin metrik nih. Nah, metrik kan udah jadi seperti ini kan. Metrik kan begini, metriknya kan nambah naik turun. Nah, sebenarnya kita bisa buat alarm. Waktu tembus ke sini, ini bisa nge-trigger alarm. Waktu tembus ke sini, kita bisa bikin action. Waktu alarmnya ke trigger, kita bisa melakukan sesuatu. Nah, ini alat apa? Satu fungsinya itu namanya CloudWatch Alarm. Ketika ke trigger, waktu kita buat skenario atau thresholdnya ini ke trigger, Anda bisa melakukan action. Contohnya kayak kirim notification, contohnya kirim SMS ke kita. Ting, servernya utilization-nya di atas 70%. Jadi kita dikasih tahu sekali lagi, dengan adanya teknologi tersebut, kita nggak perlu dijagain, server itu nggak perlu dijagain. Ya, kita nggak perlu jagain, nggak perlu attended. Jadi ada konsep namanya unattended. Nggak usah dijagain. Kita dapat pemberitahuan, baik itu dari email maupun dari SMS. Enak. Nggak usah dijagain. Dia akan kirim sama kita.